Mitra Bisnis, Faisal Basri berpendapat, kualitas pendidikan nasional saat ini kian menurun. Padahal berbagai kebijakan untuk mendukung kualitas pendidikan telah dilakukan, seperti sertifikasi guru dan program pendidikan guru. Di samping itu, anggaran negara untuk pendidikan juga terus meningkat setiap tahun. Untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, melihat kondisi ini, menurut Anda apa yang salah dari manajemen pendidikan kita? Kalau menurut saya yang salah adalah sistemnya. Jadi pabrik guru ini banyak ditutup atau dikonversi menjadi bukan pendidikan guru. Semua IKIP di Indonesia ini, IKIP negeri itu menjelma menjadi sekolah umum, universitas umum. IKIP Jakarta jadi UNJ. Dan semua seperti itu. Jadi aneh, kita membutuhkan kualitas guru yang semakin baik, tapi pabrik gurunya kita benamkan, gitu. Sehingga produksi guru menjadi berkurang. Guru-guru yang memang disekolahkan untuk menjadi guru berkurang. Tapi murid-murid bertambah, utamanya SLTP, SLTA. Loh, pemerintah mengambil keputusan untuk mengubah status IKIP menjadi universitas umum. Dan sekarang mereka itu, IKIP-IKIP itu, maaf ya, yang paling banyak memproduksi dokter. Jadi kalau mau jadi dokter jangan ke UI, susah. Ke IKIP aja, ke UNJ aja. Keputusan yang salah kaprah kan. Sama sebetulnya ini seperti salah kaprahnya IAIN jadi UIN. Jadi IAIN itu di bawah Kementerian Agama. Kalau UI di bawah Kemendikbud. Nah, kemudian UI menyelenggarakan kajian Islam, kayak ekonomi syariah gitu. Tetap di bawah Dikbud. Nah, si IAIN menyelenggarakan pendidikan sekolah kedokteran, tapi di bawah Kementerian Agama. Jadi kacau. Tapi yang bikin kacau siapa? Ya negara. Atas nama otonomi pendidikan, segala macam gitu. Jadi salah kaprah, sesat sekali. Saya dulu cita-cita kalau saya jadi gubernur Jakarta, yang saya akan benahi pertama adalah pendidikan. Jadi sialkan nih, IKIP gak mau ikut-ikutan lagi UNJ, tapi ada Unika Atma Jaya tuh, ada IKIPnya di sana, ada pendidikan gurunya. Muhammadiyah ada, ya kita kerjasama sama mereka untuk menghasilkan guru-guru yang berdedikasi itu. Nah kalau jumlah gurunya yang berkualitas berkurang, ya jangan salahkan kondisinya jadi sekarang seperti ini gitu. Sehingga kita kehilangan kualitas guru seperti saya masa kecil dulu. Sampai sekarang saya masih ingat guru saya. Ya guru dari kelas 1 SD sampai SMP. Kalau SMA pasti kenal kan, masih baru gitu. Tahun 77 saya lulus SMA. Saya masih kenal satu-satu nama gurunya dan cara mereka mengajar ya. Dan kita hormati mereka karena mereka bukan gila hormat, tapi mereka memang pantas untuk dihormati. Mereka memberikan contoh suri toladan, seia sekata antara perbuatan dengan ucapan. Dan kalau kita di strap atau dikenakan sanksi oleh guru, kita terima. Tidak ada orang tua murid protes gitu ya. Integriti, dedikasi mereka itu membuat kita hormat gitu sama mereka. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.